Ada pertanyaan? Mohon bimbingannya bagaimana kiat orang tua menjaga anak agar bisa selamat dari fitnah smartphone. Keluhan banyak pada orang tua tentang smartphone ini, telepon ini, baik yang sudah ngaji ataupun yang belum ngaji. Kalau bagaimana kita bisa menjaga anak? Ya, kita harus berusaha tidak mengenalkan anak sejak kecil. Lah, kalau anak sejak kecil sudah dikenalkan dengan HP canggih, lah bagaimana ketika dia besar? Ketika dia remaja, baru tumbuh, ya pastilah akan menuntutnya. Yang tidak dikenalkan saja mereka menuntut, apalagi kalau antum membiasakan sejak kecil dengan meminjamkan HP antum kepada dia. Dia sudah terbiasa dengan menggunakan itu, tentu akan lebih menuntut ketika dia menginjak dewasa. Semoga Allah selamatkan anak-anak kita dari kejelekan-kejelekan zaman ini, dan banyak berdoa untuk diri kita, istri kita, dan anak-anak kita. Semoga Allah selamatkan kita semua di zaman yang penuh fitnah. Maka tidak mudah menjaga diri kita sendiri saja sulit, apalagi kita diperintahkan, dibebani untuk menjaga istri kita dan anak-anak kita tanpa bantuan dari Allah, tanpa perlindungan dari Allah, maka tidak mungkin. Oleh karena itu, mintalah kepada Allah agar Allah selamatkan kita dan keluarga kita. Apakah yang menyebabkan seseorang seolah tidak mampu untuk merasakan nikmat hidayah? Kalau dia mendapatkan hidayah tapi tidak merasakan nikmatnya, lalu di mana hidayahnya? Tidak ada syukur, menunjukkan tidak punya ilmu. Gambarannya, kalau antum punya kendaraan mewah tapi antum tidak bisa merasakannya, apa? Ya sama saja dengan enggak punya kendaraan mewah. Antum beli kendaraan mewah itu, tapi ketika mau memakainya ketakutan, penuh dihinggapi dengan rasa takut, nanti jalan keserempet ini, nanti kalau di perempatan ada preman minta terus kita gak kasih, ngebrak bagaimana? Nanti itu mahal loh, kalau sampai penyok, kalau sampai akhirnya apa? Di mana rasa nikmatnya antum berkendaraan dengan kendaraan itu? Yang ada adalah ketriksaan, kenikmatan yang tidak bisa. Hidayah kalau antum dapat, tentu akan ada rasa nikmat. Kalau hidayah yang ada pada dirimu lalu antum tidak bisa merasa nikmati, terus di mana hidayahnya? Menunjukkan antum tidak punya ilmu. Allah berikan hidayah tetapi tidak bersyukur, maka perlunya kita bersyukur kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah bisa berikan kenikmatan kepada saya subuh pagi-pagi sudah bisa melangkahkan kaki ke masjid. Subhanallah, saya gak bisa bayangkan itu kalau 2-3 tahun yang lalu. 2-3 tahun yang lalu saya masih sama si Fulan, sama si Alan yang bergelimang dengan dosa, jam 1 malam masih keliaran. Alhamdulillah sekarang subuh bisa di masjid. Ini kenikmatan. Ini hidayah. Perlu antum syukuri. Kalau antum syukuri, la in syakartum la azidannakum. Akan ditambah oleh Allah kenikmatan itu. Tetapi kalau antum kufuri, maka in azabi lasyadid. Apapun hidayah, perlu kita sadari itu adalah hidayah dari Allah, yang itu adalah kenikmatan. Yang kalau kita lihat orang lain, teman-teman kita mungkin kecil, subhanallah, mati dalam keadaan belum dapat hidayah. Bagi antum yang sudah usianya cukup, antum bisa ingat-ingat coba teman-teman antum yang sudah meninggal. Di antara mereka meninggal dalam keadaan belum berhidayah, belum dapat hidayah, belum pergi ke masjid. Bahkan di antara mereka ada yang bermaksiat kepada Allah, mati dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Sementara antum sekarang alhamdulillah bisa 5 waktu di masjid, tambah bisa ikut taklim, ditambah lagi istri antum di rumah, masya Allah, baik melayaninya, mengurusi anak-anak antum. Anak antum taklim di mahat-mahat salaf. Kenikmatan. Ketika anak-anak yang lain berfoya-foya, selalu kerjaannya dari satu mal ke mal yang lainnya, istri-istri orang lain juga seperti itu, antum nikmat. Yang ada adalah tuntutan saling untuk berbuat kebaikan dan kebaikan. Walhamdulillah, istri-istri kita selalu mengajak kepada kebaikan. Mas, ngaji yuk mas, ada taklim di sini mas. Mas, selalu mengingatkan. Kenikmatan, ini adalah hidayah yang perlu kita syukuri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.